الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله أجمعين والحمد لله kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan pelajaran kita untuk membaca kitab Awa'iqut Talab yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Salam bin Barjas Ibn Abdul Karim rahimahullah. Kita masih pada aik yang ke-8, penghalang dan rintangan yang menghalangi penuntut ilmu dalam meraih ilmu, yaitu dunuwu al-himmah, rendahnya cita-cita. Qala rahimahullah, setelah beliau rahimahullah menyebutkan perkataan al-imam Abul Faraj Ibn al-Jawzi rahimahullah yang beliau mengomentari syairnya Abu Thayyib al-Mutanabbi, kemudian kata beliau syairnya adalah walam ara fi uyubin nasi aiban kanaqsil qadirina ala tamami, dan aku tidaklah melihat pada aib, cacat, kekurangan manusia, aiban sebagai satu cacat, satu kekurangan, kanaqsil qadirina ala tamam, seperti berkurangnya orang-orang yang mampu untuk melakukan dengan sempurna. Beliau rahimahullah mengatakan bahwa yang dianggap aib ataupun cacat adalah kalau seseorang itu mampu melakukan tetapi tidak mau melakukan. Dia sebenarnya mampu tapi tidak mau. Itulah aib dan itulah cacat. Kemudian kata beliau, yang bagi lil akili an yantahiya ila ghayati ma yumkinuh, seyogyanya bagi orang yang berakal untuk berhenti sampai puncak yang mungkin dia bisa melakukannya. Orang yang berakal seyogyanya untuk berhenti pada puncak usaha yang mungkin bisa dia kerjakan. Falau kana yatasawwaru lil adami su'udu samawati la ra'aita min aqbahin naqais ridahu bil ard. Kalau seandainya bisa digambarkan, bisa terwujud manusia itu bisa naik ke langit, seandainya manusia itu bisa naik ke langit, maka engkau akan melihat bahwa termasuk kekurangan, bahkan aqbahin naqais, kekurangan yang paling jelek, ridho bil ard, kalau dia ridho, puas dengan di muka bumi. Kalau dia bisa lebih, dia tidak mau melakukan, tapi cukup dengan apa yang ada. Dia bisa naik ke langit, tapi dia tidak mau mencukupkan, merasa puas dengan muka bumi. Itu merupakan satu kekurangan. Laro'ait, sungguh engkau akan melihat. Ini menunjukkan kalau orang itu mampu melakukan yang sempurna atau yang lebih baik, kemudian dia puas mencukupkan dengan apa yang di bawahnya, itu termasuk kekurangan. Walau kanatin nubuwatu tahsulu bil ijtihad ra'aital muksira fi tahsiliha fi hadidin. Kalau seandainya kenabian itu bisa didapatkan dengan ijtihad, dengan bersungguh-sungguh, seandainya kenabian itu bisa didapatkan, bisa diperoleh dengan bersungguh-sungguh, engkau akan melihat bahwa orang yang muksir, orang yang muksir dalam mendapatkannya, dia apa? Dia tidak mau melakukannya. Dia tidak mau bersungguh-sungguh. Wasiratul jamilatu indal hukama khurujun nafsi ila ghayati kamaliha al-mumkinilaha fil ilmi wal amal. Maka sirah yang jamilah, sejarah atau biografi yang bagus, yang indah, di sisi orang-orang yang bijaksana, para hukama, adalah khurujun nafsi ila ghayati kamaliha. Keluarnya jiwa, meninggal, sampai pada puncak kesempurnaan. Dia meninggal dalam keadaan apa? Sempurna. Itu pun puncak kesempurnaan yang mungkin dia dapatkan. Itu satu sejarah, satu biografi yang bagus, yang indah, kalau seseorang meninggal dalam keadaan apa? Pada puncak kesempurnaan usaha dia. Dalam apa? Fil ilmi wal amal. Dalam ilmu dan amalan. Dalam ilmu dia berupaya, berusaha dengan semaksimal mungkin, hingga ketika dia meninggal, banyak ilmu yang dia peroleh. Sudah banyak ilmu yang dia dapatkan. Demikian juga amalan. Dia meninggal dalam keadaan banyak amal kebajikan yang dia kerjakan. Yang mungkin dia kerjakan. Tidak ada yang tertinggal. Ini satu sejarah yang indah, yang bagus. Qala wa fil jumlah la yatruku fadilatan yumkinu tahsiluha illa hasalaha fa innal kunu'a khalatul aradili. Qala, beliau mengatakan, wa fil jumlah, kesimpulannya, seseorang tidak meninggalkan keutamaan yang mungkin dia dapatkan. Ada keutamaan, dia bisa lakukan, dia lakukan. Ada keutamaan, bisa dia kerjakan, dia kerjakan. Illa hasala, kecuali dia apa? Dapatkan. Dia lakukan. Setiap ada keutamaan, ada kebaikan yang mungkin dan mampu dia lakukan, dia akan melakukannya. Kenapa? Fa innal kunu'a, maka sesungguhnya kunu'a, qana'ah, merasa puas, sudah demikian ajalah. Halatul aradil, ini apa? Keadaan orang-orang yang rendah. Halatul aradil, keadaan orang-orang yang rendah. merasa puas. Yalah, satu juz itu sudah banyak itu. Ya alhamdulillah banyak. Tapi kalau mungkin dan bisa mendapatkan dua juz, dapatkan dua juz. 30 juz bagus, iya. Bisa dapatkan? Dapatkan. Upayakan, usahakan. Jangan puas atau jangan merasa cukup dengan yang sedikit. Kalau mampu mendapatkan banyak, kerjakan. Dapatkan, usahakan yang banyak tersebut. Usahakan yang lebih. Kalau mampu lebih, usahakan yang lebih. Jangan merasa apa? Cukup. Kalau satu hari bisa menghafal, menambah satu lembar, kerjakan. Jangan merasa, sudahlah setengah halaman saja. Kalau satu hari bisa menambah satu halaman, jangan merasa puas dan cukup. Sudahlah separuhnya saja. Selama masih mungkin didapatkan, kerjakan. Qala fakun rajulan rijluhu fisara wahamatan himmatuhu fisuraya. Jadilah engkau seseorang yang kakinya di tanah, wahamatan dan punya cita-cita tinggi, yang himmatuhu cita-citanya fisuraya, di mana fisuraya, di bintang apa kemarin? Kartika. Punya cita-cita tinggi. Ini kata penyair. Kun rajulan rijluhu fisara wa hamatan himmatuhu fisuraya. Antum hafalkan. Kun rajulan rijluhu fisara wa hamatan himmatuhu fisuraya. Ini sebagai apa? Motivasi. Sebagai moto, katakan begitu ya. Moto ya, Dar. Apa moto itu? Semboyan. Biar ada motivasi, ada pendorong. Jadilah engkau seorang yang kakinya di tanah, tapi cita-citanya di bintang. Gantungkan cita-citamu berapa? Setinggi langit. Begitu dulu ya. Harus punya cita-cita yang tinggi. Saya harus demikian. Saya harus bisa demikian. Saya harus hafal Al-Qur'an 30 juz, begitu ya, Saya harus hafal apa? Bulughul Maram. Saya harus hafal sehingga punya semangat. Sehingga punya apa? Punya kesungguhan. Jangan merasa apa ya, sudahlah, yang penting neng pondok. Ya, jangan. Harus punya apa? Cita-cita. Cita-citanya, saya harus lebih dari ustaz saya. Saya harus lebih baik, lebih pintar dari guru saya. Jangan, cukuplah saya jadi petani saja. Jadi ustaz sudah ada. Biar yang pintar-pintar. Jangan. Harus apa? Lebih dari guru. Sebagaimana para ulama menginginkan dari murid-muridnya. Harus punya apa? Cita-cita untuk lebih dari gurunya. Qala walau amkanaka uburu kulli ahadin minal ulama'i wazzuhad faf'al. Kalau seandainya mungkin bagimu untuk ubur, untuk pergi gitu, rihlah kepada setiap orang dari ulama dan orang yang zuhud. Kalau mungkin bagimu untuk pergi berguru kepada semua ulama, lakukan. Jangan cukuplah gurunya satu saja. Kalau mungkin ada kemungkinan, umur masih, biaya ada, lakukan. Pergi ke ulama, rehlah ke ulama untuk berguru, untuk mencari ilmu. Faf'al, maka lakukan. Fa innahum kanu rijalan wa anta rajulun, maka sungguhnya mereka adalah rijal, manusia yang banyak, dan kau seorang diri. Apa yang ada pada mereka adalah sesuatu yang banyak. Cari, upayakan dan usahakan. Wa ma qa'ada man qa'ada illa lidana'atil himmah wa khasasatiha. Dan tidaklah duduk orang-orang yang duduk. Apa makna duduk? Tidak mau berguru, tidak mau rehlah, padahal ada kemungkinan, ada kemampuan. Illa lidana'atil himmah, kecuali karena apa? Rendahnya semangat, rendahnya cita-cita. Wa khasasatiha, dan hinanya cita-cita. Cita-citanya cuma rendah. Sehingga apa? Cukup di sini saja. Kok tidak jauh-jauh, apalagi keluar pulau, apalagi keluar negeri. Cukup di sini, yaitu merasa puas. Dikatakan apa? Dana'ah al-himmah, itu rendah cita-citanya. Kalau bisa, saya mondok kepada para ulama, saya mondok ke pondok-pondok yang lebih utama dari yang ada. Harus punya cita-cita seperti itu. Kenapa? Kalau merasa cukup, ah, saya di sini sajalah. Ya. Itu kata beliau apa? Dana'atil himmah. Itu sebabnya karena rendahnya cita-cita. Harus punya cita-cita tinggi. Ya. Selama mampu, selama mungkin, lakukan. Ngam. Mungkin apa? Dari IQ ada, kecerdasan ada, dari biaya ada, dari kemampuan ada, kemampuan lahir dan kemampuan batin, maka lakukan. Wa'lam annaka fi maidani sibaqin wal awqatu tantahib, dan ketahuilah sesungguhnya engkau berada pada medan perlombaan. Maidani sibaqin, pada medan perlombaan. Wal auqat tantahib, dan waktu itu menyambar, merampas. Karena waktu yang sudah datang bisa kembali? Tidak bisa kembali. Umur yang sudah berlalu bisa kembali? Tidak bisa kembali. Merampas, mengambil. Terus begitu setiap saat. Fala takhlut ila kasalin, maka janganlah engkau khulut, kekal, tetap, ila kasalin, pada apa? Kemalasan. Jangan malas, bersemangat. Fama mat, fama fata, ma fata illa bil kasali, maka tidaklah terluput apa yang terluput kecuali dengan sebab apa? Malas. Tidaklah terluput pada kita satu perkara kecuali karena kita malas, karena kita tidak semangat. Aduh, hari ini tidak bisa menghafal. Kenapa? Capek. Kenapa? Karena ini, karena malas untuk berusaha dan berupaya. Maka kemalasan menyebabkan apa? Kerugian. Makanya setiap hari berdoa kepada Allah untuk apa? Dilindungi dari sifat malas. Doanya apa, Gil? Di antaranya apa doanya? Apa, Dar? Ingat enggak? Pernah berdoa enggak? Untuk dilindungi dari malas. Doanya apa, Bas? Tiap pagi dan sore berdoa, loh. Doanya apa? Kalau pagi asbahna, terus apa? Rabbi as'aluka khaira. Hadal yawm wa khaira ma ba'da wa a'udzu bika. Yang lain? Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasali, ya. Dan doa yang lain yang menunjukkan apa? Kita berlindung kepada Allah dari sifat malas. Kenapa? Karena malas dan sering datang kepada kita sifat malas. Mau apa? Malas. Mau murajaah? Malas. Mau menambah? Malas. Nanti masuk berikutnya, ya. Ayat yang berikutnya apa? Besok sajalah. Mau? Besok. Mau? Besok saja. Taswif. Ya. Maka tidaklah seorang itu mendapatkan kerugian kecuali karena malas. Wala nala man nala illa bil jid wal azmi. Dan tidaklah seorang mendapatkan, wala nala man nala, dan tidaklah mendapatkan orang yang mendapatkan kecuali bil jiddi wal azmi, kecuali dengan jid, dengan bersungguh-sungguh, wal azmi, dengan tekad yang kuat. Ini masih perkataan Ibnul Jauzi rahimahullah. Tidaklah seorang mendapatkan apa yang dia dapatkan kecuali dengan apa? Kesungguhan, ya. Yang mudah apa? Kalau antum mancing enggak sungguh-sungguh dapat, ini diangkat dapat, sungguh-sungguh diperhatikan, ya, ditunggu, ya, begitu, ya. Kalau mancing dengan sebab apa? Kesungguhan. Demikian juga yang lebih dari itu. Maka seorang yang berhasil dalam menghafal, berhasil dalam belajar, berhasil dalam berusaha, semuanya dengan apa? Kesungguhan. Semuanya dengan apa? Bersungguh-sungguh dengan tekad. Saya harus bisa. Saya harus menyelesaikan. Saya dengan tekad. Disebutkan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah dalam kitab beliau Sayyidul Khatir. Qala rahimahullah. Faya man anasa min nafsihi alamatan nubu wazzaka la tabghi anil ilmi badalan. Wahai orang yang merasa jinak dari dirinya, mengetahui dari dirinya ada tanda-tanda an-nubu, kecerdikan, wazaka, dan kecerdasan, tahu, tanda apa tandanya, menghafalnya mudah menghafal, mudah ingat, menghafal baca sebentar berapa kali sudah hafal, belajar satu kali dua kali bisa faham. La tabghi anil ilmi badalan, janganlah engkau mencari ganti dari ilmu. Jangan engkau ganti ilmu dengan mencari selainnya. Wala tastagil bisiwahu abadan, dan janganlah engkau sibuk dengan selainnya, selain ilmu selama-lamanya. Kalau tahu kemampuan dirinya menghafal mudah, belajar cepat faham, jangan diganti apa? Dengan selain ilmu. Jangan sibuk dengan selain ilmu. Fa in abaita fajbarallahu azaaka fi nafsik. Maka jika engkau enggan, tidak mau, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghibur azaaka, dukamu, fi nafsika, pada dirimu. Wa a'dhama ajral muslimina fika. Dan Allah akan membesarkan pahala kaum muslimin pada dirimu. Kalau engkau menggunakan kecerdasanmu, engkau sibuk dengan ilmu, engkau tidak meninggalkan ilmu, maka pahala yang akan kau dapatkan besar. Kalau tidak, wama asadda khasarataka wa azama musibataka. Kalau engkau mengganti yang tadinya belajar, rajin menghafal, rajin murojaah, capek, setiap hari belajar terus, padahal cerdas, padahal pinter, kemudian ganti yang lain lah, apa, nukang, ganti yang lain lah, apa, ternak, ilmu ditinggalkan. Ma'asadda khasarataka, alangkah sangat besarnya kerugianmu, kerugianmu sangat besar. Wa'adhama musibataka, dan alangkah besarnya musibah yang menimpamu. Kata beliau, alangkah besarnya apa? Kerugian. Alangkah besarnya musibah kalau diberi nikmat kecerdasan, diberikan nikmat kecerdikan, tapi tidak dimanfaatkan, tidak digunakan, justru ditinggalkan. Untuk apa? Biar menjadi saudagar, meninggalkan ilmu, tidak mau belajar, kemudian sibuk dengan dunia, sehingga kecerdasannya apa? Tidak bisa dimanfaatkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat kepada kita dari apa yang kita baca, nasihatnya para ulama untuk semangat, dan semangat belajar terus dan terus belajar, karena ilmu itu adalah yang terbaik, ilmu itu adalah yang paling utama, dan ilmu adalah jalan keselamatan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari perkara-perkara yang bisa menghalangi belajar. Subhanallah, استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.